وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا غلط، Untuk siapa namanya? Ali. Ali, dari Jombang. Oh, iya. Sudah pernah belajar? Belum, sama sekali. Belum belas. Iya, antum bisa, ya ini susah ya kalau belum. Antum bisa ini apa? Minta rekamannya ke Pak Imam. Ada Pak Imam. Dari awal. Biar tidak bingung. Kalau langsung belajar tentangnya ya berat. Sambil dicecil, didengarkan dari yang pertama, terus kemudian untuk melanjutkan itu, insya Allah lebih mudah. Ini kan pelajaran kita cuma satu minggu sekali, adapun hari-hari yang lainnya itu bisa mengikuti dari awal. Kita kemarin bahas tentang apa? Kana wa akhwatuha. Apa amalannya kana? Sudah coba? Merafakan isim dan menasabkan khabar sanda. Sebutkan akhwatnya kana. Katanya, aman. Ya. Menfakta, ya. Dari awal. Kana amsa asbaha atha wa dalla ba'da sura. Kana amsa asbaha atha wa dalla ba'da sura laysa ma zala ma fakta ma fatiha ma kuriha ma kana. Ya. Kemudian kana contohnya apa Pak Imam? Kana. Contohnya kana apa? Kana mudarrisu jadidan. Kana mudarrisu jadidan. Amsah contohnya apa? Kiamat. Itu bisa. Kiamat. Amsah. Amsah. Amsa zaidun dakiran. Misalnya pada sore hari udara dingin. Pada sore hari. Amsan bardu baridan. Asbaha misalnya pada pagi hari Muhammad safar. Asbaha. Asbaha Muhammad musafiran. Asbaha Muhammadun musafiran. Adhayatu pada waktu duha. Adha Zaidun nasyitan. Pada pagi hari yaitu waktu duha. Zaidun nasyitan. Zalla Zaidun sa'iman. Zalla. Apa artinya Zalla Zaidun sa'iman? Apa artinya? Ya, yaitu pada waktu siang Zaid berpuasa. Bata Zaidun musallian. Apa artinya Pak Imam? Bata Zaidun musallian artinya apa? Bata, apa artinya bata? Pada malam hari. Pada malam hari apa? Salat. Ya. Ya. Saral ajinu khubzan. Apa artinya? jadi rotul khumzan. Laisa zakaru kal unsa. Laisa zakaru kal unsa. Apa ini? Ya, khabarnya laisa berubah apa? Laisa zakaru kal unsa. Khabarnya laisa apa? Kal unsa. Khabarnya laisa apa? Aku nazwa. Laisa zakaru kal unsa. Itu kal unsa itu khabarnya mahzuf. Jadi karena kal unsa itu jar mutajar wal majrur muta'alliqun bi mahzufil khabar. Jar wal majrur muta'alliqun bi mahzufil khabar laisa. Ya, takdirnya adalah kainun laisa dzakaru kainan kal unsa. Ya. Kemudian zala bariha fatia wan fakka, dia beramal dengan syarat apa? Ya, mam. Itu maknanya. Tapi syarat amalnya zala wan fakka ma fatia wan ma bariha. Dia beramal dengan amalan kana dengan syarat apa? Syaratnya apa? Yaitu didahului nafi. Zala ariha fatiha wa fakka. Ini beramal dengan amalan kana dengan syarat didahului oleh nafi. Karena makna zala ariha fatiha infakka itu sendiri adalah nafi. Kalau didahului oleh nafi, maka maknanya adalah isbat, penetapan. Bahkan tufidul istimrar, menunjukkan terus menerus. Ma zala Jibrilu yusini bil jari. Ma zala Jibrilu yusini bil jari. Mana isimnya zala dan mana khabarnya zala? Isimnya zala Jibrilu. Kemudian khabarnya apa? Khabar zala, ma zala. Jumlah. Itu jumlah, fi'il wal fa'il itu apa? Yusini. Mazara Jibril Yusini. Bicara jalan jalan mutalik Hefiel Yusini. Apa artinya Pak Imam? Mazara Jibril. Sentiasa Jibril menyaksikan kepadaku tentang tetangga. Iya. Ma bariha Zaidun Qari'an. Apa artinya? Membaca. Ya, senantiasa Zaid qari. Ya qari, ya pembaca. Ma fati'a amrun zakiran wa fakka bakrun musalliyan. Ya. Kemudian dama, dia beramal dengan amalan kana dengan syarat apa? Ali. Apa? Bidalah ala apa? Ma masyariyah zarfiyah. Bidalah ala ma masyariyah, bukan ma nafiyah, tapi ma masyariyah zarfiyah. Mahnya ni ma masyariyah. Maksudnya apa ma masyariyah? Maksudnya adalah fi'il setelah ma itu ditawil kepada masdar. Dan zarfiyah menunjukkan waktu, karena ditawil kepada masdar dan disertai dengan keterangan waktu. Ya, wazakatu awsani bisolati wazakati madumtu hayyan. Ya, telah mewasiatkan kepadaku untuk melakukan sholat dan zakat selama aku hidup. Apa makna dari madumtu hayyan? Ay muddata dawami. Madumtu yaitu muddata dawami hayyan. Ya, muddah itu makna dzarfiyah. Dzarfiyah yaitu diberi keterangan waktu, muddata, selama, dawami, aku masih hayyan hidup, madumtu. Ya, kalau misalnya madumta, ya berarti muddata dawamika, kalau madamu muddata dawamihim, ya madumti berarti muddata dawamiki, madumna muddata dawamina, madumtu muddata dawami hayyan. Terus ya, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah, ya ma la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Sebutkan isimnya laisa, isimnya la zala, dan khabarnya. Abu Najwa, isim la yazal yaitu lisanuka, dan khabarnya apa? Rabban. Ya, dilihat syaraf apa tasrifnya, apa i'rab. Ana tanya saya saja. Ya, kemarin sudah kita baca semua. Kana an-nasu ummatan wahidatan. Mana khabar, mana isim kana dan mana khabar kana? Tamam. An-nasu ummatan. Ummatan wahidatan apa? Nah. Laisa dzakaruka al-unsa, tadi sudah tanyakan. La yazaluna mukhtalifin. Apa? Isimnya la yazal apa? Itu apa? Wawul jama'ah. Kemudian khabarnya apa? Mukhtalifin. Khabarnya mukhtalifin. Lan nabraha alaihi akifina. Ya, mana isimnya lan nabraha? Apa? Yaitu dhamir musyatir musyuban takdiruhu nahnu lan nabraha. Kemudian khabarnya apa? Hah? Akifina. Ataupun alaihi itu muta'alik di akifin. Karena akifin isim fa'il, beramal amalan fi'ilah. Ma dumtu hayyan, mana isimnya dama, ma dama? Ya itu apa? Ta, ya itu ta, dhamir muttasil, ya itu ta. Khabarnya apa? Hayyan. Ya itu, ma zala Jibril, sudah tanyakan tadi, la yazalu lisanu rabban min dzikrillah. Dan latihan, kana sa'yuhum mashkura. Ya, kana sya'yuhum, usaha mereka adalah mashkura, disyukuri. Ya, kana sya'yuhum mashkura, ayin isim kana wa khabaruha fil ayat at-taliyah. Tentukanlah isim kana dan khabarnya kana pada ayat-ayat berikut ini. Kana sya'yuhum mashkura. Khabar isimnya mana, khabarnya kana mana? Isim sya'yu, khabarnya mashkuran. Isimnya adalah sya'yuhum, sya'yu. Kalau mudhaf wal ha' fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Mashkuran khabar kana. Ya. Kemudian kuntum azwajan salasa. Mana isimnya kana? Namir muttasil itu apa? Yaitu ta. Ya ta. Ada pun mim apa? Mim. Alamatul jama'. Lalu khabarnya apa? Ya salah satan apa? Yaitu na'an sifat. Innahu kana tawwaba. Innahu yaitu inna allaha kana tawwaba. Isimnya kana apa? Tawaruhu. Kemudian tawaban. Adkhil kana 'ala al-jumal al-ismiyyah al-atiyati. Masukkanlah kana terhadap jumlah ismiyah berikut ini, wa ghayyir. Ghayyir bukan ghayyir. Wa ghayyir, dan rubahlah. Lidzalika, terhadap itu, ya, itu maksudnya jumlah ismiyah, dan rubahlah jumlah ismiyah tersebut ma yalzam, apa yang seharusnya, apa yang harus. Jumlah ismiyah itu apa? Mubtada wal khabar. Kalau kemasukan kana, maka mubtada khabar itu harus berubah, berubah menjadi yang harus, harus berubah kalau kemasukan kana. Ya, adapun jumlah al ismiyah qabla dukhuli kana, sebelum masuknya kana, at-talibani mustahidani. Ya, al-jumal al-ismiyah ba'da dukhuli kana, jumlah ismiyah setelah masuknya kana, ya, at-talibani mustahidani, ya, masukkan kana apa? Ya, al-muallimuna mukhlisuna apa? مخلصين المعلمات مخلصات كان معلمات كان معلمات مخلصات مخلصات مخلصات فتن تن تن يا جماعة وانا سالم من مترين dengan kasro يا قال أخوكم Nabi Najwa, kanal muallimatu mukhlishatin. Ya, betul apa salah? Hah? Salah. Gimana benernya? Iya. Kanatil muallimatu mukhlishatin. Ya. Isimnya mu'annas, maka fi'ilnya juga fi'ilnya diberi ta'jaknya kanat. Dua' fil makanil khali, letak fil maka tempat kosong. Minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut ini. Khabaran, khabar munasiban yang sesuai. Wadbidhi, wadbidhu bisyakl, dan berikanlah padanya bisyakl dengan syakl, yaitu harokat. Ya, fadal aman. Beri khabar yang cocok dan diberi syakal harakat. Ya, fadal. Asbah al-bardu syadidan, pada pagi hari dingin itu syadid, ya, sangat. So, ya, fadal aman. Lanjutkan. Hari itu menjadi panas. Soral. Ya, ya. Hari itu menjadi panas. Santai. Soral ma'u haran. Soral ma'u kadiran, keruh. Kemudian berikutnya, laisa, orang yang jahil tidaklah seperti orang yang berilmu. Kal alimi, laisa jahilu kal alimi. A'rib qawlahu ta'ala wa kana Allahu ghafuran rahima. Kana Allahu ghafuran rahima. Fadal hari. Kana Bismillahirrahmanirrahim. Allah lam tadkirala ismu kana. Marfu'un. Marfu'un wa alamatu Nak. Terus, ya. Kemudian kita masuk pada yang kedua, nawasikh. Yang kedua adalah inna wa khawatuha. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala وأما إن وأخواتها فإن تنسب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل dan adapun inna dan saudara-saudaranya inna fa innaha maka sesungguhnya dia tansibu menasabkan al-ism menasabkan ism yang asalnya apa? Mubtada wa tarfa'ul khabar dan merafakkan khabar balikan dari kana kalau kana itu merafakkan ism dan menasabkan khabar tapi kalau inna kebalikannya itu menasabkan ism dan merafakkan khabar wa hiya dan dia yaitu inna wa khawatuha dia adalah inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa layta la'alla 1, 2, 3, 4, 5, 6 inna wa anna lakinna wa ka'anna layta wa la'alla ya, takulu contohnya engkau berkata inna zaidan qa'imun asalnya zaidun qa'imun zaidun mubtada qa'imun khabar kemasukan inna menjadi inna zaidan qa'imun sesungguhnya Zaid berdiri layta amran syakhisun layta seandainya amran amr syakhisun pergi wama syubah dalik dan apa-apa yang serupa dengan itu makna inna wa anna li tawqid inna dan anna itu maknanya adalah untuk tawqid tawqid apa artinya? Yaitu penegasan walakinna lil istidrak ya istidrak istidrak itu lakinna itu akan tetapi itu menunjukkan apa? Akan tetapi maksudnya apa? Istidrak, istidrak itu apa? mengomentari kalam yang sebelumnya adalah nafi, kemudian dibalik menjadi musbat yang sebelumnya musbat, kemudian dibalik menjadi nafi. Ya, nanti akan jelas setelah ini. Wa ka'anna litasbih dan ka'anna itu untuk tasbih penyerupaan laita itu litamanni untuk menunjukkan tamanni yaitu seandainya atau berangan-angan tamanni itu berangan-angan yang artinya seandainya la'alla litaraji wa tawakkur la'alla itu untuk taraji taraji itu berharap wa tawakkur yaitu khawatir atau takut syarah arafta fima sabaka kana wa akhwatuha arafta engkau telah mengetahui fima pada apa-apa yang sabaka telah lalu kana dan saudara-saudaranya wa fi hadha darsi dan pada pelajaran ini tata'arrafu ala an-naw'i tsani min an-nawasif kau akan mengenali alam nawisani terhadap macam yang kedua minan nawasikh dari nawasikh maksud dari nawasikh itu apa? Yaitu nawasikh artinya yang menghapus jamak dari nasikhun nawasikh maksudnya adalah menghapus hukum mubtada wal khabar yang asalnya mubtada sehingga menjadi isim kana dan akhwatnya yang asalnya mubtada sehingga menjadi isim inna atau akhwatnya inna yang asalnya khobar mubtada menjadi khobar kana khobar laisa khobar adha khobar bata wasara dan sebagainya asalnya khobar mubtada menjadi khobar inna khobar anna khobar lakinna khobar kaanna nawasikh yang menghapus hukum dari jumlah ismiyah inna wa akhwatuha dan inna dan saudara-saudaranya itu wahia dan dia sittatu ahrufin ada 6 huruf inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla ya amaluha amalannya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar menasabkan isim dan merafakkan khabar kerasa kebalikan dari apa kana wa khawatuha misaluha contoh dari inna wa khawatuha adalah inna zaidan qa'imun ya rabu iramnya inna h حرف ناسخ حرف ناسخ حرف حرف دابا bukan isim dan bukan fi'il. Harfun nasikhun adalah huruf yang menghapus, harfun nasikh yang menghapus hukum mubtada wal khabar. Yansibul isma yang menasabkan isim yang asalnya adalah mubtada, wa yarfa'ul khabar dan merafa'kan khabar. Zaidan ismu inna mansubun adalah isim inna yang mansub, wa alamatun nasbihi dan alamat nasabnya adalah al-fathatu zahiratu ala akhirihi, fatha zahira ala akhirihi pada akhirnya. Qa'imun khabar inna marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu zahiratu ala akhirihi. Yani contohnya cuma satu saja, kemudian setelahnya ini kemudian dirinci satu persatu dari enam huruf tersebut. Wa amma ma'aniha, adapun makna-maknanya, makna-makna inna wa khawatuha, fa inna wa anna maknahuma, inna wa anna makna keduanya adalah taukid, penegasan. Ya, penegasan sesungguhnya atau bahwasahnya, penegasan. Zaidun qa'imun thumma durkhilu inna, ya, takunu kamu berkata Zaidun qa'imun, thumma kemudian durkhilu, engkau memasukkan inna litaukidil khabar, untuk menegaskan khabar. Khabarnya apa? Yaitu qa'imun, bahwa Zaid itu benar-benar berdiri. Yang ditegaskan bukan Zaidnya, bukan, tapi khabarnya yang ditegaskan, qa'imunnya itu. Sesungguhnya Zaidun qa'imun, benar-benar berdiri. Maksudnya Zaid berdiri. Ditaukid al-khabar, untuk menegaskan khabar, wa taqririhi dan menetapkannya. Fatakulu, maka engkau katakan inna Zaidan qa'imun. Nahwu qawli ta'ala innallaha latifun khabirun. Innallaha, sunnya Allah ta'ala, latifun maha lembut, khabirun ya maha memberitahu. Innallaha latifun khabirun, ya khabirun sebagai na'at. Atau ada yang mengatakan khabirun adalah khabar inna yang kedua, latifun khabar inna yang pertama, khabirun khabar inna yang kedua, dan begitu. Atau latifun khabar inna khabirun na'at boleh. Wa qawlihi ta'ala ya'lamu annallaha, ketahuilah sesungguhnya Allah, atau bahwasanya Allah, sama saja penegasan. Sesungguhnya Allah syadidul iqab, syadidul iqab. Lafzul jalalah itu adalah isim inna, syadidu itu adalah khabar inna, wa mudhaf al-iqabi mudhafun ilaih. Sesungguhnya Allah ta'ala keras azabnya. Ini inna, jelas ya inna ya. Kemudian yang kedua adalah lakinna, ma'naha al-istidrak. Al-istidrak istidrak itu artinya itu secara bahasa istidrak, istidrak artinya meneliti. Ya, meneliti ya, maksudnya adalah meneliti yang sebelumnya itu nafi, kemudian setelah lakinna itu isbat, atau sebaliknya, sebelumnya isbat menjadi nafi, itu istidrak, yaitu meneliti kalam, atau memberikan revisi terhadap kalam. Istidrak wa huwa, dan dia, dijelaskan di sini istidrak itu apa? Raf'u ma yatawahhamu min kalamin sabiqin. Raf'u, maksud dari istidrak dia adalah raf'u, menghilangkan, ya, mengangkat, ya. Raf'u itu mengangkat, mengangkat ma yatawahhamu, apa yang disangka, min kalamin syabikin, dari kalam yang mendahului, dari kalam yang mendahului. Yang mendahului apa? Lakinna, ya, dengan lakinna itu mengangkat apa yang disangka pada kalam yang mendahului, yang didahulukan, yang diawalkan. Contohnya adalah Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun, ya. Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Lakinna, ya, sebelum masuk lakinna apa? Yaitu huwa bakhilun. Huwa bakhilun. Masukkan inna menjadi lakinnahu. Ya enggak boleh lakinnahu enggak boleh karena huwa itu apa? Dhamir apa? Rafa apa dhamir nasab? Dhamir apa huwa itu? Dhamir rafa. Ya. Dhamir rafa enggak boleh lakinnahu enggak boleh karena huwa ini dia dhamir rafa. Kalau dia menjadi isimnya lakinna maka dia harus berubah enggak boleh dengan enggak boleh dhamir rafa ya, harus menjadi dhamir nasab. Lakinnahu ya akan ya, tapi dia menjadi lakinnahu ya, jadi hu itu adalah dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahali nasbin isim lakinna. Lakinnahu bakhilun. Bakhilun itu apa? Khabar apa? Khabar lakinna. Bukan khabar mubtada tapi khabar lakinna. Asalnya huwa itu mubtada, bakhilun khabar. Kemasukan lakinna menjadi lakinnahu. Ya ha itu fi mahali nasbin isim lakinna. Bakhilun khabar lakinna. Ya Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Zaid kaya tetapi dia bakhil. Fa inna wasfa Zaidin bil ghina, maka sesungguhnya pensifatan Zaid dengan sifat kekayaan, dengan sifat kaya. Sesungguhnya pensifatan Zaid dengan sifat kaya. Yuhimu. Ya. Sifat ini mengesankan. Yuhimu itu fa'alna huwa kembali pada wasus. Sifat tersebut mengesankan annahu bahwa Zaid itu karimun, adalah dermawan ya, karimun di sini artinya dermawan. Kadang karimun artinya mulia tapi kan gak cocok ya. Kalau ghani karim, karim itu artinya apa? Dermawan ya. Fa'uzila hadal wahmu, maka dihilangkanlah sangkaan ini. Biqaulina dengan perkataan kita lakinnahu. Ya, lakinnahu bakhilun, akan tapi dia bakhil. Lakinnahu, lakinnahu di sini untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mengangkat, menghilangkan apa yang dikesankan dari kalam yang sebelumnya yang mendahului. Karena Zaidun ghaniyun, maka dugaan sangkaannya adalah apa? Karimun. Zaidun ghaniyun dikira, disangka karimun. Kemudian dengan lakinna itu untuk mengangkat apa yang diduga pada Zaid tersebut, untuk menghilangkan apa yang diduga yaitu karim. Sehingga dibalik lakinnahu karimun, tetapi dia itu lakinnahu bakhil, tetapi dia bakhil. Gila ya, kalakinna banyak contohnya. Ka'anna maknaha tashbih. Maknanya, makna ka'anna adalah tashbih, menyerupaan. Mislu ka'anna Zaidan Asadun, seakan-akan Zaid adalah harimau. Asad ya, asad itu apa? Singa ya, singa. Asad itu singa. Kalau harimau namirun. Ka'anna Zaidan Asadun, seakan-akan Zaid adalah singa. Menyerupakan. Namanya menyerupakan itu tidak seluruhnya. Itu tasbih. Tasbih itu menyerupakan pada sebagian. Kalau tamsil itu menyerupakan pada semua. Tasbih menyerupakan pada sebagian sifat. Karena Zaidan Asadun, seakan-akan Zaid adalah singa. Apa maksudnya? Yaitu kerasnya dia, sikapnya dia itu keras seperti singa. Kalau wajahnya ya wajah manusia, bukan wajah singa. Wa qawluhu ta'ala, wa qawlihi ta'ala ya, mislu ka'anna Zaidan Asadun wa qawlihi, itu afaf terhadap apa terhadap ka'anna zaidan asadun wa qawlihi ta'ala, karena ka'anna itu fi mahal jarim wa qawlihi ta'ala. Ya, disitu qawlihi apa qawluhu Pak Imam? Qawlihi ya. Jadi ataf terhadap kedudukannya ka'anna zaidan asadun. Ka'anna zaidan asadun itu kedudukannya kedudukannya adalah fi mahal jarim mudhaf ilaih dari mislu. Mislu itu mudhaf, kemudian ka'anna zaid dan asadun, jumlah ini fi mahali jarin mudhafun ilaih. Maka wa qawlihi ta'ala ya. Dan contohnya karena takdirnya sama dengan wa mislu qawlihi ta'ala gitu. Takdirnya mislu qawlihi ta'ala. Ka'annaha kaukabun, ka'annaha kaukabun, seakan-akan dia adalah bintang-bintang. Kaukabun, seakan-akan dia adalah bintang. Ya. Laita berarti ha itu apa? Dhamir muttasil mabni ala syukun fi mahalli nasbin apa? Isim ka'anna. Kaukabun apa? Khabar ka'anna. Nah, ya. Kemudian laita makna tamanni. Laita itu adalah maknanya adalah tamanni, berangan-angan. Apa maksudnya berangan-angan? Wa huwa dan dia, dia tamanni adalah huwa kembali pada tamanni. Talabul mustahil, meminta yang mustahil. Ghaliban kebanyakannya. Kebanyakannya tamanni itu adalah apa? Talabul mustahil. Ghaliban, ghaliban itu mansub dengan sebab raful khafid yaitu fil ghalib, fil ghalib ya, diangkat, ya, dihilangkan fi maka dia mansub fil ghalib sehingga dihilangkan menjadi ghaliban. Talabul mustahil ghaliban, kebanyakannya adalah meminta yang mustahil. Awil mungkinil husul, atau yang mungkin terjadi akan tapi apa? Sulit terjadinya ya. Itu mungkin awil mungkinil husul, maksudnya apa? Ada lanjutannya harusnya mungkinil husul, mungkin terjadi akan tapi ma'aba ma'al usri, bersamaan dengan kesulitan ya, sulitnya, atau kalaupun terjadi itu sulit, susah untuk tercapai. Kalaupun tercapai tapi sulit gitu. Tapi kebanyakannya apa? Mustahil. Adapun dalam perkara yang mungkin akan tetapi kejadiannya itu sulit, jarang terjadi. Ya. Fal mustahil, adapun mustahil, maka mustahil contohnya adalah laita syababa a'irun. Seandainya masa muda itu kembali, ini apa? Mustahil. Laital kawakiba tadenuli. Laital kawakiba, ya, seandainya bintang-bintang itu tadenu mendekat li kepadaku. Mungkin? Tidak mungkin. Ini pakai laita, sesuatu yang tidak mungkin pakai laita. Wal mumkinul husul, dan yang memungkinkan terjadinya, nahwu contohnya adalah laita Muhammadan hadirun, seandainya Muhammad hadir, padahal apa? Padahal dia berangkat, sudah berangkat ya, sudah berangkat haji, untuk melakukan haji. Kemudian laita Muhammadan hadirun ya, seandainya Muhammad hadir, apakah mungkin bisa dia kembali dari hajinya? Misalnya berangkat haji terus kemudian batal sehingga hadir, bisa? Bisa, tapi apa? Susah, sulit. Kalau tidak, kalau terlanjur berangkat ya berangkat, tak mungkin kembali. Kalaupun kembali hadir ya mungkin, tapi sulit sekali. Ya. Itu laita Muhammadan hadirun, seandainya Muhammad hadir dalam kondisi apa? Tak memungkinkan untuk hadir. Tapi kalau memungkinkan hadir ya tak boleh pakai laita. Laita Muhammadan hadirun, tapi Muhammad di perjalanan. Di perjalanan mau hadir, kemudian katakan laita Muhammadan hadirin. Betul atau salah? Salah. Karena laita itu untuk berangan-angan sesuatu yang mustahil atau yang bisa tapi susah terjadinya. Ini contoh seperti ini ya tidak bisa digunakan dalam perkara yang gampang, tapi dalam perkara yang sulit. Laita Muhammadun hadirun, padahal dia berada di mana? Di Merauke sana. Terus kemudian laita Muhammadun hadirun. Mungkin enggak dia hadir, ya mungkin, tapi susah, sulit karena jauh. Ya kalau misalnya Muhammad mati, laita Muhammadun hadirun, berarti apa ini? Mustahil. Ada contoh yang lainnya, misalnya orang miskin. Ada orang miskin yang tidak memiliki uang, terus kemudian dia mengatakan laita li malan fa hujja bihi. Laita li malan fa hujja bihi. Seandainya aku memiliki harta, sehingga aku akan berhaji dengan harta tersebut, padahal dia miskin. Laita li malan fa hujja bihi. Mana isimnya laita? Apa kemudian? Khabarnya apa? Apa? Khabarnya laita li malan fa hujja bihi. Laita li, bukan li. Jar majrur. Li itu dari lam sama ana. Li jar majrur. Laita li malan, seandainya aku memiliki harta. Fahujja bihi, saya akan berhaji dengannya. Fahujja itu jumlah tersendiri. Fahujja bihi. Ya. Apakah mungkin orang miskin haji? Mungkin enggak? Mungkin, tapi apa? Sulit. Ya barangkali dia nemu harta karun, kemudian bisa berangkat haji, atau ada orang yang kasihan, atau ada orang yang berbaik hati untuknya, terus kemudian dia dibiayai untuk haji. Mungkin. Kemudian la'alla maknaha taraji wa tawakko. La'alla maknanya adalah taraji. Taraji itu berharap, mudah-mudahan. Tawakko artinya takut. Takut. Fataraji, taraji berharap itu fil mahbub, dalam perkara yang dicintai, yang disenangi. La'allallaha yarhamuna. La'allallaha yarhamuna. Ya, mana isimnya la'alla, mana khabarnya? Amun. Isimnya Allah. Lafzul jalalah. Ya, enggak boleh isimnya Allah. Allah isim, enggak boleh. Lafzul jalalah, lafaz. Isimnya adalah apa? Lafzul jalalah. Lafaznya bukan Allah yang mansub, tapi lafaz. Lafaz tulisan, tulisan. Lafaz itu kembali pada. Maksudnya lafaz itu apa? Tulisannya, bukan Allahnya, tapi tulisannya, lafaznya. Ya. Kemudian khabarnya apa? Ya, itu berupa apa? Ya, itu jumlah ismiya fi mahali apa? Rafin khabar la'alla yarhamuna, itu jumlah fi'il wal fa'il fi mahali rafin khabar la'alla la'allaha yarhamuna. Nah, sebagai apa? Amin. Nah. Fi mahali apa? Yarhamu itu jumlah fi'il wal fa'il fi mahali rafin khabar la'alla. Adapun na apa? Fi mahali nasbun apa? Maf'ulun bihi. Wa tawakku', tawakku' itu takut, khawatir. Tawakku' fil makruh, dalam perkara yang dibenci. Dalam perkara yang dibenci. Sama-sama pakai la'alla, tapi yang satunya berharap, yang satunya takut. La'alla al-aduwa qadimun. Kalau takut ya diartikan apa yang cocok? Jangan-jangan. Ya. Kalau tadi la'alla taraji itu mudah-mudahan atau semoga. Nah, kalau la'alla yang tawakku artinya jangan-jangan. La'alal aduwa qadimun. Jangan-jangan, bermakna takut, ya, dalam keadaan khawatir, takut. La'alal aduwa, jangan-jangan musuh qadimun datang. Bukan mudah-mudahan. Nah, kalau mudah-mudahan musuh datang, berarti apa? Taroji. Ya kan, tergantung kondisi. Boleh mudah-mudahan. Kalau dalam kondisi sudah siap, terus kemudian tidak ada rasa takut kepada musuh, terus kemudian sudah siap menunggu-nunggu musuh kapan datang, ayo datang. Ya Allah, bisa. Taroji. Mudah-mudahan musuh datang, sehingga nanti kita akan menyergap mereka gitu. Ya tergantung kondisinya. Tapi kalau kondisinya takut, ya berarti lala itu apa? Tawakkur. Ya, kalau kondisinya takut, ya dalam kondisi kurang persiapan, dalam kondisi kekuatan tidak memadai, ya lala di sini apa? Tawakkur. Kalau lala Allah yarhamuna, jelas taraji, bukan tawakkur. Tapi kalau lala Allah yu'adzibuna misalnya, la'alla Allah yu'adzibuna, berarti apa ini? Tawakkur. Jangan Allah akan mengadab kami, bukan mudah-mudahan, masa adab itu mudah-mudahan. Ya, jangan-jangan Allah mengadab kami, itu takut. Ya, selesai alhamdulillah tentang inna wa fatiha. Sekarang kita membaca i'rabnya. Al-i'rab, inna allaha latifun khabirun. Inna allaha latifun khabirun. Ya, fadal baimam. Baca. Inna allaha latifun khabirun. Inna harfu tawqidin. Harfu tawqidin atau harfu tawqidin? Tawqidin. Ya. Yaqsibul isma. Yaqsibul khabar. Al-Ghiyatul minalati. Ismu inna nasuhu ala madu nasbihi al-Qadu al-Zahiratu Latifun khabaru inna marfuhun ala madu rabbi al-Qadu al-Zahiratu Khabiran khabaru salim marfuhun ala madu rabbi al-Qadu al-Zahiratu. Iya. Jadi inna itu harfu tawqid ينسب الاسم ويرفع الخبر عشان الله لطيف خبير. الله لفظ الجلالة يتو مبتدا لطيف خبر خبير خبر ثاني نقعد خبر pertama خبر kedua yaitu kalau cocok الله لطيف cocok إن الله لطيف إن الله خبير cocok juga ya berarti cocok dikatakan خبر awal dan خبر ثاني. Ya. Dan boleh latifun khabar khabirun sebagai na'at. Ya. Kenapa kok ada khabar awal wa tsani? Karena kedua-duanya cocok kalau dijadikan khabar. Sekarang kalau dibaca innallaha latifun boleh. Innallaha khabirun juga boleh. Ya. Innallaha latifun khabirun berarti sama-sama khabar. Latifun khabar, khabirun juga khabar, bisa menjadi khabar. Yaitu penjelas bagi lafzul jalalah. Allah Ta'ala adalah yang maha lembut, Allah adalah yang maha memberi tahu. Ya. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, yaitu jelas nahan man'ud, bukan khabar, karena bismillahirrahmanirrahim bukan jumlah ismiyah. Jumlah apa? Fi'liyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas arrahmanirrahim itu apa? Na'at man'ud. Bukan jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Karena fi'liyah apa? Mahdzuf, sesuai dengan apa? Perbuatan. Kalau membaca Al-Qur'an berarti bismillahirrahmanirrahim itu fi'liyah adalah aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau apa pergi membaca bismillahirrahmanirrahim berarti apa takdirnya fi'il yang ditakdirkan yaitu musafiru bismillahirrahmanirrahim. Menulis apa membaca bismillahirrahmanirrahim berarti wa'alifu bismillahirrahmanirrahim yaitu jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Ya, terus kemudian bismillahi, ya, lafzul jalalah itu sebagai apa? Mudhaf ilaih dari ismi. Bismi, ismi itu majrur dengan ba dan dia mudhaf lafzul jalalah itu sebagai mudhaf ilaih. Ar-Rahmani itu naat bagi lafzul jalalah. Naat yang pertama. Ar-Rahimi naat yang kedua. Ya. Nah, ini berarti ini enggak bukan khabar awal, khabar tsani, enggak itu. Khabar awal dan tsani itu pada apa? Jumlah ismiyah. Apabila keduanya cocok dijadikan sebagai khabar. Kemudian i'lamu annallaha syadidul iqab. I'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, wadala ahli. Cuma baca, enggak ditanya. Baca. Mungkin fadal siapa? I'lamu apa? Iya, bawah. I'lamu. Hadfin nuni wa wawul jamaati damirun muttashilun mabniun ala sukunin fi mahalli rafi fa'ilun wal alifu fariqatun anna tawkidin yang sebesar ayat khabar Allah ulakul jawabati ismu anna mansubun wa alamatu nahbihi al-fathatu al-fathatu al-zahiratu al-shadidu khabar anna mansubun wa alamatu rafihi al-dammati al-zahiratu al-shadidu wa al-mudafu al-fadu al-dafu ilayhi majlurun ya, i'lamu itu fi'il apa? Fi'il amr. Mabni di atas hadfun nun karena apa? Karena fi'il mudhara'nya adalah af'al khamsa. Ya, fi'il mudhara'nya adalah af'al khamsa. Maka fi'il amr-nya mabni di atas hadfun nun. I'lamu asalnya apa? Ta'lamuna. Ya, ketahuilah. Fi'ilnya apa? Yaitu wawul jama'ah. Damirun muttashilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dia adalah damir muttashil yang mabni di atas sukun yang menempati kedudukan rafa' fa'il. Dan alifnya alif namanya alif fariqah. Alif fariqah, fariqah artinya pembeda. Ya. Alif fariqah, pembeda antara wawu jama'ah dengan wawu huruf illah. Itu namanya alif fariqah, membedakan antara wawu huruf illah dengan wawu huruf wawu dhamir muttasil. Ya, karena kalau wawu huruf illah tidak ada alifnya, kalau wawu jamaah ada alifnya, gitu fariqah namanya, pembeda. Misalnya ta'a apa? Yad'u wawunya wawu apa? Wawu apa? Huruf illah atau huruf wawu jamaah? Yad'u huruf illah. Ya, tapi kalau dimasuki oleh an yad'u. Wawunya apa? An yad'u ada annya. Wawunya wawu jamaah apa wawu fariqah? Alif wawunya wawu jamaah apakah wawu huruf illah? Wawu jamaah karena apa? Karena nunnya apa? Hilang. Dengan sebab an mansub dengan hadfun nun an yad'u asalnya apa yad'una asalnya yad'una kemasukan an menjadi an yad'u berarti wawunya wawu jamaah kalau jamaah berarti diberi apa alif fariqah an yad'u ada alifnya ya karena wawunya wawu jamaah asalnya yad'una masukan an sehingga nunnya hilang menjadi an yad'u wawunya wawu jamaah berhubung wawunya itu adalah wawu jamaah maka diberi apa? Alif fariqah. Tapi kalau yadu'u saja, enggak ada an-nya yadu'u. Ya, fa'ilnya dhamir musadir takdir huwa. Berarti yadu'u adalah huruf illah. Anna allaha annadu harfu tawqid wa yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Anna allaha lafzul jalalah. Ya, isim inna mansubun wa alamatu nasbi al-fadha al-zahirah. Jelas? Syadidu itu khabar anna marfu'un wa alamat rafi ad-dhammatu zahiratu ala akhir wa mudhaf al-iqabu al-iqabi mudhafun ilai majrurun wa alamat jarhi al-kasratu zahiratu fi akhirihi. Jelas ya? Ya, ya. Apa? Dibaca, i'rab seperti ini dibaca, terus kemudian diulang, terus kemudian apa? Berusaha ditutup, tutup, i'rabnya ditutup, kemudian di'rab sendiri, kira-kira saya sudah hafal atau belum. Kalau tidak tahu, dilihat. Kalau tahu, tidak usah dilihat. Sampai selesai. Nah, ini, seperti itu latihan. Latihan mengi'rab. Ya. Nah. Kalau tidak latihan, ya susah, sulit. Ya, susah menghafal. Ya, harus banyak latihan mengi'rab. Karena nahwu itu i'rab. Kalau tidak tahu i'rab, tidak tahu nahwu. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Ya, ya, sebelum melihat i'rabnya di bawah, mana isimnya lakinna dan mana khabarnya lakinna. Abdul Muhammad. الشَّيَاطِينَ itu isim lakinna. Khabarnya apa? Kafaru. Yaitu berupa apa khabarnya? Berupa jumlah fi'liyah. Berupa jumlah fi'liyah. Ya, apa kan dibaca? Ma kafaro. Ma kafaro ma nafiyatun. Kafaro fi'il madhi mabni ala al-fi'li. Sulaimanu fa'il marfu ala al-fi'li. Wa alamati raf'i alamati dhahir di ala akhirihi. Walakinna al-wawu harfun ataf. Lakinna harfu sidratin. Min syubil isma yarfa'ul khabara. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar mulai. Harfu isidrakin. Harfu isidrakin. Yansibu bukan yansabu. Yansibu. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Iya. Asyayatinu isma. Asyayatina. Asyayatina. Nah, nah. Asyayatina. Ismu ismu lakinna maksudu wa alamat nasbi al-fatati dhuhir di ala akhir al-fathatu alamat nasbi al-fathatu al-fatati dhuhir di ala akhir kafaru fi'il madhi mabni ala dhurni wa wabun jamaati dhamir mukasurun mabni ala sukuni fi mahali rafi fi mahali rafi fa'il wa jumlatu min al-fi'li wa fa'iluhu fi mahali rafi khabar lakinna. Iya, asyanta. Ya. Terus ya, wama kafara Sulaimanu. Ma itu ma nafiya. Kafara itu fi'il madhi. Sulaimanu itu fa'il dari kafara. Wawu itu harf ataf. Itu ataf jumlah bil jumlah. Lakinna harfu istidrakin. Yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Asyatina itu jama' apa? Jama' taksir dari syaitan. Ya, jangan dipahami syaitin mansub. Maksudnya dengan ya. Salah. Dikira walakinna syaitina mansub dengan ya. Ini bukan jama' mudzakkar salim. Ini jama' taksir. Walakinna syaitina. Karena kalau marfu' ya syaitinu. Ya, karena jama' kalau jama' mudzakkar salim enggak bisa menjadi nama, enggak bisa. Muslimina, enggak ada musliminu. Tapi ini masuk syaitinu. Ya, berhubung mansub syaitina. Ini adalah jamak taksir. Sekarang nunnya itu asli. Kemudian khabarnya lakin adalah jumlah fil wal fa'il, yaitu kafaru. Fa'ilnya apa? Wawul jama'ah. Ka'annaha kaukabun. Fadalah. Ani. Harfun tashbih yang disebut isma yang وقطع الخبر كأن مرفوع ولا مترفع قوة الظاهرة. Ya, terlihat ka'annaha kaukabun, yaitu haknya itu fi mahali masbin isim ka'anna kaukabun itu khabar ka'anna marfu'un wa alamat rafi'i adhammatu zahiratu. Kemudian tamarin ayin, tentukanlah isim inna wa khabaraha ayin isma inna wa khabaraha. Tentukanlah isimnya inna dan khabarnya inna wa bayin, dan jelaskanlah nau al khabari, macam khabar itu khabar apa, khabar mufrad atau khabar ghairu mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Fil ahadits at-taliyah, pada hadis berikut ini, innal halala bayyinun. Mana isimnya inna? Al halal khabarnya apa? Berarti bentuk khabarnya apa ini? Mufrad, ya, mufrad. Apa maksudnya mufrad? Bukan jumlah dan bukan sukun. Iya. Innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu jelas. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Ya, padahal isimnya inna apa? Apa? Lafzul Jalala. Kemudian khabarnya apa? Al-Ihsana itu maf'ul bih, yaitu kataba, yaitu jumlah, fi'il wal fa'il. Fa'ilnya apa kataba? Dhamir mustatir tadruhu huwa. Al-Ihsana sebagai apa? Maf'ul bih dari kataba. Ala kulli syai'in, ala kulli, ala kulli itu jar majrur mutalik bi al ihsan, karena al ihsan itu apa, al ihsan itu masdar yang beramal dengan amalan fi'il. Ala kulli syai'in, kulli mudhaf, syai'in mudhaf ilaih. Undah, ala kulli itu muta'alik dengan kataba, kataba ala kulli syai'in, menulis kebaikan, ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu, terhadap segala sesuatu terkait dengan apa? Fi'il kataba. Kulli mudhaf syai'in mudhaf ilaih. Berarti khabarnya bentuknya apa? Ya, yaitu jumlah is, ya jumlah apa? Fi'il fi'liyah, berupa apa? Jumlah fi'liyah. Kemudian perlu dibaca apa ya? Tasahharu fa'inna fissahuri apa? Barakatan. Iya. Iya. Apa isimnya inna? Barakatan itu mu'akhar. Kemudian khabarnya apa? Iya. Bisa. Berarti nau'nya apa? Nau khabarnya apa? Syubhul jumlah. Syubhul jumlah. Yaitu fissahuri. Tasahharu itu fi'il. Fi'il apa maknanya? Lain. Tasahharu. Fi'il apa maknanya? Sahih al-khata'a. Benarkanlah yang salah. Fil jumalil atiyati, pada jumlah berikut ini. Waktu bil jumlah tasahihata, dan tulislah jumlah yang benar. Bainal qausaini, di antara dua kurung, fi ma yali, pada apa yang berikut ini. Pada apa yang yali, yang berikut ini. Inna abuka fadilun. Ya, benernya apa? Fadil ya. Khalif mungkin. Inna abuka fadilun. Ya, benar apa? Inna abaka fadilun. Ahsanta. Inna abaka fadilun. Maksudnya dengan alif. Karena apa? Asma'ul khamsah. Inna abaka fadilun. Ya, apa artinya? Mungkin? Sesungguhnya apa? Iya, sesungguhnya ayahmu orang yang utama, memiliki keutamaan. Innal muslimuna muntasiruna. Apa, Muhammad? Apa artinya? Apa? Sesungguhnya orang-orang muslim apa? Muntasiruna. Ditolong. Ya. Muntasiruna. Ditolong. Innal muslimatu muaddabatun. Apa? Apa? Yang benar? Innal muslimati muaddabatun. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya orang-orang muslimat adalah orang-orang yang beradab. Adalah orang-orang yang beradab. Ya, dha fil makanil khali, letakkanlah pada tempat yang kosong. Minal jumalil atiyah, dari jumlah-jumlah berikut ini. Khabaran, letakkan khabar munasiban yang sesuai. Ya, ka'annal ilma apa? Cahaya. Ka'annal ilma apa? Cahaya. Apa cahaya? Ka'annal ilma apa? Nurun. Ka'annal ilma nurun. Itu yang jajan. Kemudian berikutnya mantul. Amam. Alimtu anna al-waqta nafi'un, atau anna al-waqta saminun, berharga. Kemudian, Imam. Qadimun. Asas itu perabotan. Al-baytu jadidun, rumah itu baru. Lakin dan asasa, akan tapi perabot-perabotnya itu ya, kodimun lama. Arif qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa tumaknina. Sesungguhnya jujuran itu adalah tentram, ketentraman. Yaitu kalau orang jujur itu gak takut. Gak takut. Tapi kalau dusta itu takut mana? Kalau dusta itu takut. Nah, kalau awalnya sudah dusta, nanti akhirnya akan ini ya, terjadi apa namanya, kegundah gulanaan. Ya, awalnya sudah dusta, akhirnya berikutnya dia akan takut karena diketahui dusta ya, cari ya. Tapi kalau awalnya sudah jujur, ya insya Allah selamat. Ya, itu maknina, ketentraman. Fa inna sidqa tumaninatun. Ya, mungkin akhari inna apa harfu nasbin, harfu inna harfu taukidin yang sebul isma wa yarfa'ul khabar. Amat inna harfu taukidin yang sebul isma wa yarfa'ul khabar. Isyidapan isyidin yang sebul alamatun nasbin harfad ma'inatun khabar inna maksudun walang terus iya. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan inna wakwatuha. Kita membantu wakwatuha, insyaallah kita lanjut, kita bahas pada pertemuan yang datang. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Bismillah.